Gatek no siro kabeng Rikola jamani nabi Sahabat tabi'in lan poro wali Ikung langgeng ake ngaji Ketekno siro kabeng Rikala jamane nabi Sahabat tabi'in lan poro wali Iku langgeng ake ngaji Ngaji tansah dadi gegarane insani Wong mukmin senenge ngaji Sing keri cokot boyo Sing keri cokot boyo Sing keri cokot boyo Sing keri di cokot boyo Selawat Nabi Muhammad Kata tersirokan Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgeng ngake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo Cokot boyo, sing keri cokot boyo. wis raina srengenge ne muncul muncul muncul sun nasumangura bang bang wis raina bang bang wis raina srengenge ne muncul muncul muncul sun nasumangura cici cuwi cuwi cici cuwi cuwi cuwi rame para cakap saya bangkok wisra ino bangkok wisra ino segini ini puncot puncot puncot sunat sumemburan bangkok wisra ino bangkok wisra ino segini ini puncot puncot puncot sunat sumemburan cici cuwi cuwi cici cuwi cuwi cuwi rame Selamat menikmati.